penyayang kau pembawa rahmat bagi semua. Muhammad. Oh. النبي يا سيد العرب لكم مددت يدي ففرجوا كربي sama manusia dan Rasulullah hijin aglisiyaro qasidina nartaji min kashafa li jami'il hadirina natawassal bil jalala alladhi jabir risala ahmad al hadi wa ala tanjali ala tonala. جاب وسرائر تمموا ما في الضمائر وافتحوا باب سهالا يا شفيع المذنبين فادركوا في كل حالة كن معي في كل منزل واقبلوا ذا القول قالا واقبلوا Fuadi lina hawil Thank you. Muhammad, bagi semua. Kasih